طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فإخواتي في الدين حفظني وحفظكم الله، kita lanjutkan pelajaran kita terhadap kitab Tauhid, di mana kita masih pada pembahasan bab ma jaa fi munkiril qadar, bab dalil-dalil yang warid, begitu pula asar berkaitan dengan para pengingkar takdir. Wa munasabat hadzal bab li kitab Tauhid, dan keterkaitan bab ini, pembahasan ini dengan permasalahan tauhid, bahasanya al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir, beriman bahasanya segala sesuatu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah kewajiban. Wal huwa aslu min usulil iman, bahkan beriman kepada Al-Qadar merupakan salah satu pondasi dari pondasi-pondasi Al-Iman, di mana ketika seorang tidak beriman terhadap takdir, maka dia tidak beriman bil kulliyah. Wa fi darsi sabiq, dan pada pelajaran sebelumnya telah kita jelaskan maratib al-imani bil qadar, tingkatan-tingkatan beriman kepada takdir. Bahasanya al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir, lahu arba maratib, dia memiliki empat tingkatan, yaitu martabatul ilm, thumma martabatu al-kitabah, thumma martabatu al-masyi'ah, thumma martabatu al-khalq. Maka empat tingkatan ini wajib dan harus diimani oleh seorang mukmin di dalam permasalahan al-qadar. Begitu pula telah kita sampaikan pada pelajaran sebelumnya bantahan kepada orang-orang yang berhujjah, berdalih dengan takdir atas kemaksiatan yang mereka lakukan ketika melakukan pelanggaran syariat, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ataupun terjatuh di dalam keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan bahwasanya segala sesuatu yang ada pada dirinya adalah biqadar, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, fala yulamu alih, sehingga dia merasa dia tidak dicela atas penyimpangannya di dalam syariat. Dan telah kita jelaskan pula bantahan terhadap mereka. Dan seorang mukmin di dalam keimanan mereka, mereka menjamak antara al-imanu bil qadar wal-imanu bis syara', beriman kepada takdir, begitu pula beriman dengan syariat. Yakni selain seorang muslim, seorang mukmin muwahid beriman bahwasanya segala sesuatu dengan ketentuan kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, mereka juga tetap melaksanakan syariat, aturan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga mereka tidak melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai, begitu pula tidak meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Fa al-ihtijaj bil qadar, maka berihtijaj, berdalih dengan takdir alal ma'asi terhadap perbuatan maksiat adalah perkara yang tidak disyariatkan. Bahkan itu adalah perkara mungkar. Bahkan ini merupakan caranya iblis. Begitu pula orang-orang musyrikin. Mereka di dalam kemaksiatannya, di dalam pelanggaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berdalih dengan takdir. Namun natijahnya, namun hasilnya disebabkan mereka berdalih atas kemaksiatan mereka dengan takdir, Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dalih dan alasan mereka, argumen mereka. Kata iblis ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sujud kepada Nabi Allah Adam mimbabil ikram, dalam rangka memuliakan Nabi Allah Adam. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan tangannya sendiri. Ini di antara bentuk kemuliaan, di mana sair makhlukat, makhluk-makhluk yang lain diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat kun. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan satu hal untuk terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kun, terjadilah. Fayakun, maka hal tersebut yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Namun di antara kekhususan Nabi Allah Adam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan kedua tangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, begitu pula iblis ketika itu, untuk sujud, sujud tahiyah, sujud dalam bentuk penghormatan kepada Nabi tersebut. Maka iblis enggan, iblis sombong, iblis congkak dan tidak mau untuk sujud menghormati Nabiullah Adam yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Merasa, menganggap bahwasanya dirinya khairun min Adam, lebih baik, lebih mulia daripada Adam. Kenapa dia harus sujud kepada makhluk yang tingkatannya di bawahnya, tidak selevel dengan dirinya? Maka Allah Subhanahu wa taala menegur, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu? Apa yang menjadikanmu tidak mau untuk sujud, untuk menghormati makhluk yang kuciptakan dengan kedua tanganku sendiri? Maka iblis menjawab, ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Nabiullah Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku ya Allah dari api, namun kau ciptakan Nabiullah Adam dari tanah. Dan menurut iblis ketika itu yang namanya api itu jauh lebih baik, jauh lebih mulia tingkatannya dibanding tanah. Asal penciptaan saja menurut iblis saya lebih mulia. Maka dengan dasar istikbar, sikap sombong, congkaknya dari iblis untuk sujud kepada Adam, Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis, menjauhkan iblis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya sebagai ahlun nar. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum iblis, dia mengatakan, "Bima aghwaitani?" Maka atas dasar engkau telah menyesatkanku, maka aku akan menyesatkan yang lainnya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya iblis berdalih dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, berdalih dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada iblis, bahwasanya iblis dilaknat. Maka al-ihtijaj berdalih dengan takdir atas kemaksiatan yang dia lakukan ini adalah syai'un la yanfa', sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak menyelamatkan seorang dari azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafi Adam, berbeda halnya dengan Adam ketika Nabiullah Adam terjatuh di dalam kesalahan, melakukan pelanggaran ketika Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mendekati salah satu buah dari buah-buah surga, maka Adam alaihi salam mendekatinya, memakannya, dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabiullah Adam tidak berdalih dengan takdir. Nabiullah Adam mengaku kesalahannya. Nabiullah Adam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada Nabiullah Adam. Maka kita bisa bandingkan antara dua jenis makhluk ini. Yang pertama iblis, yang ketika bermaksiat melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala kemudian berdalih dengan takdir. Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkannya. Allah Subhanahu wa taala bahkan melaknatnya sampai hari kiamat. Nabiullah Adam walaupun sama-sama terjatuh di dalam kesalahan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi Adam alaihi salam tidak berdalih dengan takdir, mengatakan bahwasanya ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabiullah Adam beristighfar, mengaku kesalahannya, memperbaiki kesalahannya, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala ampuni. Fasyahid dari pembahasan ini menunjukkan bahwasanya al-ihtijaj bil qadar bil ma'asi, berihtijaj atau berdalih dengan takdir dalam perkara-perkara maksiat adalah di antara perbuatannya iblis. Kemudian juga al-ihtijaj bil qadar, berdalih dengan takdir atas kemaksiatan yang dia lakukan, ini juga perbuatannya orang-orang musyrikin. Mereka mengatakan la syaa'allahu ma asyraqna wa la abauna wa la haramna min syai'. Kalau seandainya Allah berkehendak ma asyraqna, maka tentunya kita tidak akan berbuat syirik. Begitu pula nenek moyang kami tidak akan berbuat syirik pula. Dan kita pun tidak akan mengharamkan satu apapun yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ucapan orang-orang musyrikin yang mereka berdalih atas perbuatan syirik mereka, bahwasanya ini adalah ketentuan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, begitu pula nenek moyang sebelumnya, berupa kesyirikan, penyimpangan, kekufuran, ini bimasyiatillah, ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini juga menunjukkan bahwasanya al-ihtijaj bil qadar, berdalih dengan takdir atas kemaksiatan, selain itu merupakan perbuatannya iblis. Begitu pula merupakan perbuatannya orang-orang musyrikin. Nah, Wa innama al-ihtijaju bil qadar, yang disyariatkan, yang dimasyru'kan ketika seorang itu berdalih dengan takdir adalah fil masa'ib, ketika dia mendapatkan musibah, ketika dia mendapatkan bencana, ujian yang dirasa berat, yang dirasa perih, yang itu di luar keinginannya, entah itu berupa kehilangan harta, keluarga, ditimpa penyakit. Kemudian dia berhujjah, berdalih dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini adalah perkara yang masyru'. Oleh karena itu, ucapan seorang mukmin ketika mendapatkan musibah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ucapan mereka, "Idza asabathum musibah, qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Mereka, orang-orang mukminun, apabila mereka ditimpa musibah, mendapatkan ujian, cobaan minallahi subhanahu wa ta'ala, maka ucapan mereka, kaum mukminin, adalah innalillah, sesungguhnya ini kita semua milik Allah. Allah yang mengatur kita. Allah lah Rabb kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ketentuannya, setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki mengandung hikmah. Wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepada Allah lah Subhanahu wa taala kita akan kembali. Begitu pula ketika seorang mendapatkan musibah, disyariatkan untuk mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah ai hadza qadarullah. Ini adalah ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, musibah yang saya hadapi, cobaan yang saya dapat. Ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menerimanya. Wa ma syaa fa'al. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, takdirkan, pasti Allah akan realisasikan. Allah akan lakukan hal tersebut. Allah akan wujudkan hal tersebut. Tidak mungkin tidak. Maka dia tidak berandai-andai, tidak mengucapkan seandainya, seandainya. Tapi dia menerima. Nah, ini khulasah dari apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Maka pada pertemuan ini kita akan membaca al-adillah atau athar yang dibawakan oleh al-musannifu rahimahullah ta'ala fi hadzal bab berkaitan dengan mungkiri al-qadar. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala babu ma ja'a fi mungkiri al-qadar. Bab dalil-dalil atau athar-athar yang datang berkaitan dengan para pengingkar takdir. Bagaimana hukumnya? Di dalam syariat, orang-orang yang tidak beriman kepada takdir, apakah mereka dikatakan sebagai seorang muslim mukmin ataukah tidak? Wa qala Ibnu Umar, walladhi nafsu Ibnu Umar bi yadihi law kana li ahadihim mithlu uhdin dhahaba thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Kata Ibnu Umar, demi zat yang jiwa Ibnu Umar di tangannya, kalau seandainya salah seorang di antara mereka memiliki segunung emas, kemudian mereka infakkan gunung emas tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima infak mereka sampai mereka mau beriman kepada takdir. Tsumma istadalla biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Umar berdalih atas ucapannya ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم. Beriman, keimanan adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan juga engkau beriman dengan takdir baik ataupun buruknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Ibnu Umar menghukumi atau memvonis, bahkan beliau bersumpah, orang-orang yang mengingkari takdir adalah orang-orang yang tidak diterima amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ucapan Ibnu Umar ini beliau ucapkan ketika ada beberapa tabi'in yang mendatangi Ibnu Umar seraya meminta fatwa, meminta bimbingan terkait munculnya sebuah kelompok di akhir-akhir zaman sahabat yang disebut sebagai kelompok Al-Qadariyah, yakni kelompok orang-orang yang mengingkari takdir. Mereka mengatakan annal amra uluf, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi adalah uluf, tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala ketahui kecuali setelah terjadi. Itu di luar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni mengingkari Al-Qadar, tidak beriman kepada takdir. Dan dijelaskan di dalam soal mereka, pertanyaan mereka kepada Ibnu Umar, orang-orang Qadariyah ini adalah ashabul ibadah, orang-orang yang semangat di dalam al-ibadah. Orang-orang yang semangat di dalam al-ibadah. Salat, membaca Al-Quran, dan yang lainnya. Artinya bukan orang-orang yang jauh dari ibadah. Orang yang secara zahirnya seakan-akan muslim, tapi punya pemikiran menyimpang, punya pemikiran sesat, bahwasanya tidak ada yang namanya takdir. Yaqulun annal amra uluf. Maka kata Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, walladhi nafsu Muhammad walladhi nafsu Ibnu Umar biyadi. Demi zat yang jiwa Ibnu Umar di tangannya, yang dipersembah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjelaskan bahwasanya kelompok mereka ini, lau kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaba, kalau seandainya salah seorang di antara mereka punya segunung emas, harta mereka besar, banyak, orang-orang kaya, bahkan emas mereka itu sebesar gunung. Kemudian harta yang mereka miliki dari emas tadi mereka infakkan fisabilillah, mereka berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang sangat besar, berinfak dengan emas, bahkan jumlah emasnya itu sebesar gunung. Ibadah yang sangat besar, infak yang sangat luar biasa seandainya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kata Ibnu Umar, ma qabilallahu minhu, Allah tidak akan menerima amalan mereka, tidak akan diterima amalan infak tadi, walaupun infaknya sebesar gunung emas, tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan dianggap sebagai amalan saleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mereka mau bertobat dan beriman kepada Al-Qadar. Naam. Artinya dari ucapan beliau ini, beliau memvonis bahwasanya Al-Qadariyah kufar, kelompok Qadariyah, para pengingkar takdir adalah orang-orang kufur yang amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang kufur. Nah, amal solehnya yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak adalah orang-orang kufur. Adapun orang-orang mukmin, maka amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ikhlas, begitu pula mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Ibnu Umar mengatakan bahwasanya mereka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempermisalkan dengan infak atau sedekah dengan emas sebesar gunung, maka amalan tersebut tidak diterima, tidak menjadi amal soleh di sisi Allah, tidak Allah Subhanahu wa taala berikan pahala padanya. Sampai kapan? Sampai mereka bertaubat dan mau beriman kepada takdir. Kata para ulama, wa hadza dalilun ala kufri munkilil qadar. Maka di dalam ucapan beliau ini terdapat dalil terhadap para pengingkar takdir, bahasanya mereka adalah orang-orang kufur. Orang-orang kufur. Walaupun ashabul ibadah. Walaupun ashab al-ibadah. Mereka adalah orang-orang yang punya ibadah. Karena di dalam kisah hadis ini, ketika Ibnu Umar meriwayatkan hadis, para tabi'in yang mendatangi atau bertanya kepada Ibnu Umar, mereka menjelaskan bahasanya orang-orang Qadariyah ini adalah ashabul ibadah. Orang-orang yang beramal soleh. Semangat ibadah. Membaca Al-Quran begini dan begitu. Tapi tetap beliau menganggap mereka walaupun banyak ibadahnya, orang-orang yang ashabul ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya. Mereka kufur. Mereka kufur. Kenapa? Tidak mau beriman kepada salah satu rukun dari rukun-rukun iman, yaitu iman kepada takdir. Nah, maka dari sini kita bisa petik faedah bahwasanya di dalam kita beramal al-ibrah, dalam amalan kita bukan banyak-banyakan beramal, bukan memperbanyak semata-mata memperbanyak ibadah, tidak semata-mata itu. Namun yang menjadi ibrah, yang menjadi pusat utama perhatian kita, bagaimana ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala betul dulu. Ibadah tersebut betul dulu. Dan ibadah tidak dikatakan ibadah yang sahihah, betul, makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat, yaitu ikhlas wal mutaba'ah. Kecuali harus dengan ikhlas, begitu pula mutaba'ah. Maka inilah yang menjadi ibrah, yang menjadi kunci dari ibadah kita. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian, manakah di antara kalian yang paling bagus amalannya. Kata Qadhi al-Iyad, maksud paling bagus amalannya, akhlasuhum wa aswabuhum. Paling ikhlas, begitu pula paling betulnya. Betul ya, ini sesuai dengan bimbingan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan yang paling banyak ibadahnya, paling banyak amalnya, bukan. Tapi yang ahsan, yang paling bagus, yang paling bernilai. Naam, inilah. Sehingga tidak semata-mata kuantitas, jumlahnya yang dihitung. Tapi yang utama adalah kualitas dari ibadah itu tadi. Ketika ibadah tersebut dibangun di atas kualitas yang bagus, ikhlas, sesuai dengan sunnah dan bimbingan Rasulullah SAW, maka amalan inilah yang diterima. Nah, Kemudian di dalam asar atau hadis ini beliau berdalil atas ucapan atau statement beliau bahwasanya mereka orang-orang Qadariyah kufar walaupun punya ibadah, punya amalan, berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Keimanan tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pondasi-pondasi al-iman. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, begitu pula beriman kepada takdir, baik ataupun buruk. Maka syahid dari hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan asas atau di antara pondasi dari pondasi-pondasi iman adalah beriman kepada Al-Qadar. Dan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fi'il pada awal kalimat antu'mina, beriman adalah antu'mina, engkau beriman kepada Allah. Kemudian ketika menyebutkan rukun-rukun iman yang lainnya, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, fi'il tu'min tidak diulang. Namun cukup diatafkan. Tidak disebutkan lagi antu'mina billah, wa antu'mina bimalaikatihi, wa antu'mina bikutubihi, wa antu'mina birusuli, tidak. Tapi dicukupkan dengan mengatafkan. Dengan sebelumnya, mengatafkan dengan Allah, lafzul jalalah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika sampai pada rukun iman kepada takdir, beliau mengulangi fi'il tersebut, wa tu'mina bil qadar. Padahal pada rukun-rukun iman yang lainnya, selain al-imanu billah, tidak disebutkan fi'ilnya. Hamal hikmah, lalu apa faedahnya? Hadza, kata para ulama balaghah, min babi ta'kid, dalam rangka penegasan pentingnya untuk kita itu beriman kepada takdir. Dan bahasanya pembahasan iman bil qadar ini adalah pembahasan yang urgen, termasuk pembahasan yang sifatnya prinsip. Nah, sampai-sampai diulangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fi'ilnya, wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Nah, maka wajib untuk kita dalam memahami masalah ini, memahaminya ala wafil kitab wa sunnah, sesuai dengan bimbingan Al-Kitab wa sunnah, tidak dengan bayang-bayang kita, logika kita, cara berpikir kita, tidak. Tapi memahami masalah qadar wajib sesuai dengan bimbingan syariat. Nah, dan pada ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bil qadari khairihi wa syarrihi, engkau beriman kepada takdir, baik ataupun buruk takdir tersebut. Maka pada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan takdir ada yang baik, ada yang buruk. Al-qadar ada yang khair, ada yang syar. Apa maksud? Lalu apa maksudnya? Yang dimaksud dengan khairul qadar wa syarrul qadar, baiknya takdir ataupun buruknya sebuah takdir, itu dilihat dari al-maqdur, kata Syekh Utsaimin. Ditinjau dan dilihat dari sisi al-maqdur, hal yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya buruk. Yang baik misalnya Allah mentakdirkan kesehatan kepada seorang baik untuk seorang. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kelapangan rizki pada seorang baik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman istiqamah kepada diri seorang. Maka keimanan dan keistiqamah ini adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baik. Namun ada juga al-qadar syarul qadar, takdir atau ketentuan Allah yang jelek dilihat dan dijauh dari hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sakit pada seorang. Sakit ini adalah sesuatu yang jelek, tidak mengenakan seorang, berat. Begitu pula masalah disempitkan rezekinya, susah kehidupannya. Ini apa yang dirasakan oleh seorang yang namanya sempit. Rezeki susah hidupnya, ini sesuatu yang dia rasa berat, jelek. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kekufuran pada diri seorang. Ini adalah sesuatu yang jelek, karena kufurnya seorang adalah syar, kejelekan. Atau seorang bermaksiat kepada Allah, kemaksiatan yang dilakukan seorang memang itu takdir dari Allah. Nah, dan itu jelek. Kemaksiatan itu secara zatnya, dilihat dari apa yang ditakdirkan oleh Allah, itu jelek. Maka ini yang dimaksud dengan tu'mina bil qadar khairihi wa syarrih. Kau beriman kepada takdir baik ataupun buruk takdir tersebut. Yani binawar ilal makdur, ditinjau, dilihat dari makdurnya, yaitu yang ditakdirkan oleh Allah. Hal tersebut yang telah ditakdirkan oleh Allah. Karena yang ditakdirkan oleh Allah dan dirasa oleh makhluk, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, iman baik, kufur jelek, dan semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui, apabila al-qadar ditinjau dari fi'lullah, bahwasanya al-qadar binisbah, apabila ditinjau, dilihat bahwasanya itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang melakukan hal tersebut. Apabila ditinjau bahwasanya takdir tersebut adalah perbuatan dari Allah, maka tidak ada yang jelek. Nah, maka takdir tidak ada yang jelek. Apabila ditinjau, dilihat dari itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama una. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wasyarru laisa ilaik. Yang namanya kejelekan tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka insyaallah ini dipahami. Sehingga apabila ditanya takdir al-qadar baik atau buruk, tafsir, maka rinci, dirinci. Dan seperti itu pula ahlus sunnah. Ahlus sunnah dalam satu hal ketika ditanya, ketika melihat satu perkara, itu rinci, detail, ya, tidak langsung menjawab secara serampangan, secara global, tanpa merinci masing-masing hukumnya. Nah, ahlus sunnah sifatnya orang-orang yang merinci hal tersebut. Nah, tidak menghukumi secara mutlak, ada rinciannya. Nah, begitu pula dalam masalah ini. Nah, kemudian yang berikutnya, sebelum itu syahid dari hadis ini, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan al-iman, bahwasanya al-iman di antara definisinya adalah beriman kepada takdir. Hadis ini digunakan sebagai dalil oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu atau anhuma untuk memvonis kafirnya para pengingkar takdir. Memvonis kafirnya para pengingkar takdir. Nah, maka keterkaitan hadis ini dengan pembahasan sangat jelas. Ibnu Umar menjadikan hadis ini sebagai dalil kafirnya orang-orang yang tidak mau beriman atau mengingkari takdir. Nah, dan seperti itu pula kita sebagai seorang ahlus sunnah, seorang salafi, kita berusaha melatih dalam setiap beristidlal dengan dalil berdalil dengan dalil, kita berusaha melihat bagaimana para salaf, bagaimana terutama para sahabat, mereka memahami, mereka mengamalkan, mereka mempraktekkan sebuah hadis. Sehingga pemahaman kita dalam sebuah dalil, baik itu Alkitab atau Sunnah, itu betul-betul sesuai slogan kita. Alkitab atau Sunnah ala fahmi salafi salat. Dan ini slogan kita sebagai seorang salafi. Nah, maka ini diantara prakteknya. Dan kita sedikit demi sedikit, biqadar ma nastati, sesuai dengan kemampuan kita, kita melatih diri seperti itu. Untuk ketika melihat sebuah dalil, meninjau sebuah dalil, tidak semata-mata dengan akal pikiran kita. Tapi kita berusaha memahami dalil tersebut dengan pemahaman salaf. Bagaimana salaf memahami hadis ini? Bagaimana salaf memahami ayat ini? Nah, adapun semata-mata berdalil atau berdalil dengan ayat ataupun hadis tanpa didasari, dilandasi dengan fahmu salaf, maka orang-orang ashabul ahwa'i wal bid'ah, mereka pun berdalil dengan kesesatan mereka atau atas kesesatan mereka dengan ayat minal Qur'an atau minas sunnah, ayat dari Al-Qur'an ataupun hadis min sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mizah, namun yang menjadi pembeda antara kita dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, walaupun seakan-akan slogannya sama, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, perbedaan kita adalah ketika kita memahami dalil, itu selalu dilandasi dengan fahmus sahabah, pemahaman salaf. Nah, terutama contohnya di dalam masalah ini. Bagaimana Ibnu Umar, salah seorang sahabi menjadi memahami hadis ini, bahwasanya rukun iman ini yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah 6, semuanya wajib diimani. Bahkan ketika ada kelompok yang mengingkari takdir, tidak beriman kepada salah satu pondasi iman ini, beliau vonis orang tersebut sebagai orang yang kafir. Nah, walaupun mereka memiliki ibadah, Kalau aradna hadhihi masalah, kalau seandainya kita sampaikan misalnya masalah ini, kita berikan masalah ini kepada awamun nas misalnya, orang-orang juhal, orang-orang jahil yang tidak memiliki fondasi ilmu, maka tentunya kalau mereka awal mendengar pertama kali tanpa memahami dasar prinsip ilmiahnya, kebanyakan mereka akan terbawa atifiyah, terbawa perasaan. Oh, gimana orang sholat, puasa, orang ibadah rajin ke masjid, oh dikafir-kafirkan. Nah, mereka orang-orang juhal ataupun orang-orang dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, mereka pasti akan mengedepankan perasaan mereka. Tapi berbeda dengan kita sebagai ahlu sunnah, ketika melihat satu hal, ketika menilai satu masalah, itu tidak semata-mata dengan perasaan. Tapi memang ada mizannya, ada kaidahnya yang dipahami oleh ulama, ada dalilnya yang dipahami, dipraktekkan oleh para salaf, disampaikan oleh ulama-una. Nah, dibimbingkan oleh ulama-una, sehingga melihat setiap hal itu dengan pandangan ilmiah. Nah, contoh pula yang semisal dengan ini, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang kuburiyun berupa ibadah kepada kuburan, minta-minta kepada kuburan, tawasul dengan kuburan, istighosah kepada kuburan, nyembelih untuk kuburan, nazar untuk kuburan. Beliau menyebutkan bahwasanya orang-orang yang melakukan perbuatan ini mereka kufur, musyrik, kafir musyrik. Nah, dan awal pertama kali Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyampaikan hal ini, diingkari. Ada sebagian yang dikatakan sebagai alim mengingkari apa yang diucapkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Tapi beliau dalam masalah ini, ketika menjelaskan masalah ini, beliau memiliki dasar. Dan bahwasanya hal ini yang beliau sampaikan itu memang dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu. Ini adalah prinsipnya salaf terdahulu. Bahwasanya orang-orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka musyrik kafir. Contohnya di antaranya adalah memberikan ibadah kepada kuburan, doa sama kuburan, minta berkah sama kuburan, minta jabatan, kelancaran rezeki kepada kuburan, datang kuburan, ziarah kuburan, nyembelih untuk kuburan, nazar untuk kuburan, semuanya ibadah. Dan seorang ketika memberikan ibadah kepada siapapun selain Allah, musyrikun kafir. Naam. Inilah barakallahu fikum mizah. Perbedaan antara orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melihat suatu masalah, satu problematika itu dengan ilmu, dengan kaidah-kaidah syar'iyah, dengan orang-orang yang juhal, orang-orang yang jahil. Ketika melihat satu perkara itu semata-mata dengan atifiyah, mengingkari satu permasalahan semata-mata dengan perasaan mereka, menurut saya begini dan begitu, tanpa memiliki landasan ilmu. Nah, fandur, maka perhatikan diantaranya kisah pembunuh 99 nyawa yang genap 100, yang dilengkapi 100. Ketika dia telah membunuh 99 jiwa, pembunuh berantai, pembunuh sadis, kejam. Tapi dia ada niatan untuk taubat. Dia mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Awal pertama kali dia datang ke ahlul ibadah, tapi tidak punya ilmu. Dikiranya orang khair, orang banyak ibadah, orang bagus, orang fitbahir soleh. Dalam secara bahirnya soleh, tapi bukan orang yang punya ilmu. Bukan dikatakan sebagai seorang yang alim. Ketika dia mencurhatkan kejadian dirinya, dia, yakni sang ahli ibadah tadi, mengatakan dengan atifiannya, dengan perasaannya, orang yang seperti ini enggak mungkin diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa laka taubah, kamu enggak mungkin taubat. Enggak mungkin kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena dia putus asa, sekalian aja dibunuh. Karena dia putus asa, sekalian aja dibunuh orang tadi. Tapi ketika dia datang kepada seorang ahlul ilm berkaitan dengan problematikanya, masalahnya, apakah orang seperti saya ini, pembunuh berantai, pembunuh keji, bisa bertaubat? Maka orang yang berilmu mengatakan, apakah ada yang bisa menghalangimu dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Kalau betul-betul mau bertobat, Allah akan ampuni. Nah, akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintahkan oleh orang untuk hijrah dari tempat tinggalnya, karena tempat tinggalnya adalah komunitas yang buruk, komunitas yang mempengaruhi dia menjadi jelek, menjadi pembunuh. Dia harus pindah dari tempat tersebut ke tempat-tempat orang yang baik, sehingga dia belajar menjadi orang baik. Namun di tengah perjalanan, akhirnya dia meninggal sebelum sampai. Namun khulasahnya, orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bandingkan arahan antara dua orang ini. Arahannya orang yang semangat ibadah, tapi tidak punya ilmu. Orang baik secara zahirnya, semangat ibadah, tapi tidak punya ilmu, dengan arahan orang yang berilmu. Ada perbedaan efek dari sang pembunuh tadi. Orang yang walaupun dia bagus, ahli ibadah, tapi dia sedikit atau tidak punya ilmu, ketika dia berkomentar, dia membahas suatu masalah, dia memiliki pendapat, malah justru pendapat ucapannya tadi bikin runyam, bikin menambah masalah. Akhirnya sang pembunuh tadi makin tidak karuan, makin putus asa ketika dikatakan dia tidak bisa taubat, tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalian membunuh, kondisinya semakin parah. Ya. Asalnya dia ingin baik, tapi ternyata karena arahan yang tidak dilandasi atas ilmu, akhirnya dia menjadi semakin buruk kondisinya. Yang asalnya 99 dia bunuh, di sekalian bunuh menjadi genap 100. Ahli ibadah tadi dibunuh sekalian sampai genap 100. Kondisinya semakin buruk. Tapi ketika dibimbing, diarahkan oleh seorang yang berilmu. Akhirnya orang tadi menjadi baik. Diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan inilah prinsip kita dalam setiap nawazil, dalam setiap problematika, terutama dalam masa yang kontemporer, nazilah. Perkara yang sifatnya kontemporer wajib untuk kita kembali dalam bimbingannya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang barakallahu fikum punya memahami kaidah-kaidah syariah, sehingga melihat satu masalah, menjelaskan satu masalah, solusinya, hulnya itu dengan Alkitab wa Sunnah. Dan kita ketika curhat, ketika kita bertanya, ketika kita menyampaikan kondisi kita, jangan kepada sembarang orang, jangan kepada setiap orang kita curhati, kita minta pendapatnya, tidak. Terutama hal-hal yang harus berkaitan dengan hukum syar'i, harus berkaitan padanya hukum syariatnya bagaimana, sikapnya gimana yang sesuai syariat. Tidak semata-mata kita curhat kepada setiap orang sembarangan, misalnya, mohon maaf, ini yang sering terjadi. Curhat kepada sebagian orang yang mungkin asalnya bagus, semangat ibadah, tapi dari sisi keilmuan dia kurang gitu. Tapi dia melihat orang ini baik, dicurhati, saya begini, begini, begini, kondisinya bagaimana. Ini jangan seperti ini, sikapnya jangan seperti ini, pendapatmu bagaimana? Enggak. Tapi ketika ingin konsultasi, ketika ingin bahasa orang sekarang curhat, ingin mengerti solusi yang benar bagaimana, sampaikan kepada orang yang thiqah, orang yang betul-betul kita yakini bahwasanya orang tersebut berilmu. Nah, tidak setiap orang kita minta pendapatnya, tidak setiap orang kita mintai, nek menurutmu bagaimana, nek pendapatmu gimana. Karena bisa saja hasilnya, pendapatnya, arahannya, pemikirannya itu justru bukan menjadi penyelesai masalah, solusi dari masalah kita. Namun masalah kita semakin runyam, semakin rusak, semakin berat. Nah, sebagaimana kisahnya pembunuh 99 jiwa. Nah, Allahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita kaji, kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa ma baqi fi hadhihi tarjamah fa insyaallah fi darsil qadim. Naktafi bi hadzal qadar wa sallallahu alaihi wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.